Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walahu ba'd. Qala imamul muslim rahimahullah rahmatan wasi'ah fi sahihi fi kitabil imam fi babi bayanu anna man mata ala kufri fahuwa binnar wa la tanaluhu syafa'atu wa la tanpa'uhu qarabatul muqarrabin. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلامة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي قال في النار فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. الإخوة في الله melanjutkan pembahasan kitab Sahih Muslim kitab al-Iman bab bayani anna man mata ala kufri. Penjelasan siapa yang mati di atas kekafiran, fahuwa finnar, maka dia penghuni neraka. Wala tanaluhu syafa'atun, tidak akan dapat syafa'at Nabi, syafa'at kaum mukminin, syafa'atnya malaikat. Wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabin, tak berguna juga hubungan kedekatannya dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dia itu anaknya Nabi atau walaupun dia itu ayahnya Nabi, tak berguna. Orang yang meninggal di atas kekafiran, dia pasti menjadi penghuni neraka, tak ada keraguan padanya. Siapapun yang mati di atas kekufuran menjadi penghuni neraka yang kekal selama-lamanya. Tak berguna apapun yang dia miliki dari jalur kekerabatan. Berkata Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami, dia berkata Affan meriwayatkan kepada kami, berkata Affan Hammad bin Salamah meriwayatkan kepada kami dari Tsabit, dari Anas, ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, aina abi, ayahku di mana sekarang? Qala finnar, kata Nabi, ayahmu di neraka. Falamma qaffa, manakala dia berpaling, da'ahu, maka Nabi menyerunya, faqala, dan Nabi berkata, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu kedua-duanya di neraka. Hadis yang mulia ini menunjukkan ya tentang keutamaan tauhid. Orang yang tak punya tauhid, tak ada baginya sama sekali keutamaan di hari kiamat, meski dia adalah ayah Nabi. Dalam hadis yang mulia menunjukkan ayah Nabi yang mulia dan ayah laki-laki ini kedua-duanya adalah ahli neraka, penghuni neraka. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang mati sebelum Nabi SAW diutus dari golongan kafir Quraisy, ahlu kitab, mereka bukan disebut dengan ahlul fatrah. Banyak orang-orang yang merasa sulit menerima hadis ini, bahkan mereka memusuhi orang yang mengatakan ayah Nabi neraka, mereka musuhi. Mereka cap dengan Wahabi. Padahal keterangan ini jelas. Ini dalam Sahih Muslim. Hadisnya sahih. Ya. Apa masalahnya kalau anda kata ayah Nabi neraka? Ayah Nabi Ibrahim juga di neraka. Azar. Mereka mengatakan bukan. Kata-kata Abi dalam Al-Quran. Ya, ketika Ibrahim mengatakan, ya abati wa ayahku, kata mereka. Wa idh qala Ibrahim li abi azar, manakala Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, kata mereka Azar ini bukan ayah Ibrahim tapi paman Ibrahim. Nama Ibrahim, nama bapak Ibrahim adalah Tarah, kata mereka, bukan Azar. Kita katakan bahasa Al-Qur'an Azar, adapun bahasa ahli kitab mungkin Tarah. Ya, bagaimana dipalingkan makna ayah kepada makna lain? Tak bisa. Ya, dalam ayat yang lain, ya abati wahai anda, berkali-kali. Kalau kandai kata paman bukan ya abati, ya ammi. Ya. Jadi mereka bukanlah ahlul fatrah, orang yang meninggal di atas kekufuran sebelum Nabi diutus dari bangsa Arab maupun ahlul kitab, mereka bukan ahlul fatrah. Ahlul fatrah adalah orang yang belum sampai kepada mereka risalah, belum datang kepada mereka Nabi. Bangsa Arab telah datang kepada mereka Nabi Ibrahim, bahkan mereka mengerjakan sebagian daripada peribadatan Ibrahim. Mereka haji, dari mana mereka dapat Ibrahim? Mereka tawab, mereka sa'i, mereka tahallul, mereka menyembelih. Dari mana mereka dapat Ibrahim? Jadi bangsa Arab itu adalah kaum musyrikin yang sudah datang kepada mereka Ibrahim. Mereka tahu mereka adalah keturunan daripada Ibrahim, keturunan daripada Ismail. Ya. Jadi siapapun dari mereka yang mati sebelum diutusnya Nabi bukan al-fatrah, mereka kaum musyrikin. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di kota Madinah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar tempat yang akan dibangun padanya masjid untuk dibongkar kuburan-kuburan kaum musyrikin. Ya. Fa amara bi quburil musyrikin fa law bisyad. Maka diperintahkan Nabi untuk dibongkar kuburan kaum musyrikin, dibongkarlah. Dipindahkan bisa daripada tulang-tulang, dibangunlah di atas masjid Nabi. Perkataan musyrikin menunjukkan Nabi dan bangsa, ya, Nabi dan para sahabat meyakini mereka itu mati dalam keadaan musyrik, bukan ahlu fatrah. Ya. Dan dalam hadis yang mulia ini terdapat mulianya akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menghibur sahabat tersebut ketika dia mendengar ayah di neraka. Nabi pun menghiburnya mengatakan, ayahku pun di neraka, wa abi finnar. Nah, tafadhal. Babu fi qawlihi ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Qal haddathana Qutaybatu bin Sa'idin wa Zuhair bin Harbin. قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمر بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعما وخص فقال يا بني كعب بن لؤي angkizu anfusakum minan nar, ya bani Murrah bini Ka'bin angkizu anfusakum minan nar, ya bani Abdi Syams angkizu anfusakum minan nar, ya bani Abdi Manaf angkizu anfusakum minan nar, ya bani Hashim angkizu anfusakum minan nar, ya bani Abdul Muttalib angkizu anfusakum minan nar, ya Fatimatu angkizi nafsaki minan nar. Fa inni amliku lakum minallahi. Fa inni la amliku. Ma'ziratan. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a ghayra anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Bibilaha. Sa'abulluha bibilaliha. Bibilaliha, na'am. Babun fi qawli ta'ala wa andhir ashirataka al-aqrabin. Bab penjelasan firman Allah wa andhir ashirataka al-aqrabin. Sampaikanlah berita tentang risalahmu ini, peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Jadi awal mulanya dakwah yang disampaikan Nabi SAW, ya, adalah dakwah yang dia tujukan kepada kerabat-kerabatnya. Allah katakan wa andhir ashiratakal aqrabin, beritakanlah berita ancaman terhadap keluarga-keluarga dekatmu. Berkata Muslim rahimahullah, Utaibah bin Sa'id dan Zuhair bin Harbin meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata, Jarir meriwayatkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umairin, dari Musa bin Talha, dari Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, tatkala turun ayat Allah yang berbunyi, Wa'adzir asyirataka al-aqrabin, sampaikanlah ancaman, berita ancaman kepada kerabat-kerabat terdekat, da'a Rasulullah Quraisyan, maka Rasulullah menyeru Quraisy, mendakwai Quraisy. Fajtama'u, mereka pun kumpul. Ya, fa'amma wa khassa, maka Nabi menyeru mereka secara umum, setelah itu mengkhususkan, ya, seruan-seruan khusus. Faqala, maka Nabi berkata, ya bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai anak-anaknya Ka'ab bin Lu'ay. Ini kakek Nabi. Nabi namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Kakek Nabi yang keenam. Ka'ab bin Lu'ay. Ya, maka Nabi berkata, wahai anak-anaknya Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Dengan maksudnya beriman kepada Allah yang layak disembah, Tuhan yang satu, dengan meninggalkan segala macam kesyirikan-kesyirikan mereka, ya, dari berhala-berhala yang mereka sembah. Selamatkan diri kalian dengan masuk ke dalam agama Muhammad. Tinggalkan agama lama kalian, agama yang kalian buat-buat sendiri. Karena bangsa Arab ini agama mereka di atas tauhid. Sampai datang seseorang dari mereka yang merubah agama Ibrahim. Namanya adalah Amr bin Luhai dari suku Khuza'ah. Amr inilah yang merubah agama Ibrahim. Dia adalah sosok yang terkenal di kaumnya. Orangnya taat, ahli ibadah, orangnya kaya raya, banyak membantu manusia. Dia pergi ke negeri Syam. Dia lihat di negeri Syam orang menyembah berhala. Maka dia bertanya tentang agama mereka. Atau mereka ini berhala-berhala adalah simbol daripada orang-orang saleh. Ya, Tuhan itu suci, kita kotor. Tak mungkin sampai yang kotor kepada yang suci. Kalau mau sampai kepada yang suci, harus melalui perantara orang-orang suci. Inilah berhala-berhala, jelmaan orang-orang saleh yang telah meninggal. Maka dia bawa patung tersebut ke Jazirah Arabia. Dialah yang pertama kali memasukkan penyembahan berhala ke Jazirah Arabia. Setelah itu, ya, disingkaplah patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh. Ya, tersingkaplah Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uj, Nasr. Patung-patung ini pun disingkap oleh syaitan. Ya. Kemudian akhirnya masing-masing kabilah mengambil patung-patung itu dijadikan berhala mereka yang mereka agungkan. Sejak itu terjadilah penyembahan kepada berhala di Jazirah Arabia. Artinya agama mereka asalnya bersih, dikotori oleh orang ini. Karena dia orang yang terpandang, ya, hartawan, dianggap masyarakat sebagai pimpinan, ya, sebagai figur kudua, suri tauladan mereka, maka mereka pun ikut dengan orang tersebut. Rusaklah agama Ibrahim. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk segera, ya, menjaga diri mereka dari azab Allah dengan beriman kepada apa yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan sesembahan, ya, selain daripada Allah. Kata Nabi SAW, ya bani Murrah bin Ka'ab, wahai anak-anaknya Murrah bin Ka'ab. Murrah di bawahnya Ka'ab. Ya, kakek Nabi yang kelima. Anqidhu anfusakum minan nar. Biarlah diri kalian dari neraka. Ya bani Abdi Syams, wahai anak-anaknya Abdus Syams, ya, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Kemudian disebutkan suku-suku berikutnya, wahai bani Abdi Manaf, ya, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya bani Hashim, wahai bani Hashim, ya, ini kabilahnya Nabi SAW. Semuanya mereka anak daripada Hashim. anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya bani Abdul Muttalib, wahai anak-anaknya ya Abdul Muttalib. Anak-anaknya Abdul Muttalib berarti paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Abu Lahab, di sana ada Abu Talib dan lain-lainnya. Ya. Anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Fatimah. Kemudian disebutkan putrinya, wahai Fatimah, angkiri nafsaka minan nar, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'an, saya tak mampu berbuat apapun untuk kalian, menyelamatkan kalian dari azab Allah sedikit jua pun di hari kiamat bila kalian tidak beriman. Ghairu anna lakum rahiman, tapi kalian punya hak atas saya. Saya wajib menjamu silaturahmi kepada kalian. Sa'abulluha bibila liha, ya, aku akan sambung silaturahmi tersebut. Ya, memutuskan silaturahmi itu dianggap adalah merupakan perbuatan dosa, dan dosa itu panas. Maka menjamu silaturahmi itu adalah ibarat ya orang yang menyiramkan air supaya dingin. Ya, mendinginkan hubungan antara keluarga dengan menyambungnya agar tak muncul rasa panas, membara, terputus kemarahan semacamnya. Maka disilahkan dengan sa'abul luha, aku akan membasahi tadi satu, maksudnya aku akan sambung. Ya, silaturahmi tetap ya di dunia ini tidak akan terputus, walaupun dengan keluarga-keluarga kita yang kafir. Kita berbuat baik kepada mereka kecuali dalam medan peperangan, itu saja. Dalam medan peperangan tak ada cerita. Dalam medan jihad tak ada cerita. Selain daripada itu tetap wajib menyambung silaturahmi. Ya. Meskipun orang tua kita kafir. Sa'ad bin Abi Waqqas ibunya berkata, "Ya Sa'ad, Muhammad agamamu mengajarkan kalau kalian harus berbakti kepada orang tua. Aku orang tuamu. Ya, kembalilah kepada agama lamamu. Ya, tinggalkan agama Muhammad. Ya, kalau tidak aku tak makan." 3 hari dia benar-benar tak makan. Ya, dehidrasi, hampir dia mati. Berkatalah ketika itu Sa'ad bin Waqqas, "Hai ibu, kalau ibu punya 100 nyawa, satu demi satu keluar, aku tak tinggalkan agama Muhammad. Terserah ibu mau makan atau enggak makan." Akhirnya ibunya kembali makan. Ya, dan dia benci kepada Sa'ad, memusuhi Sa'ad. Tapi Allah Jalla wa'ala tetap menyuruh untuk berbuat baik kepada keduanya. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bersahabat dengan keduanya di dunia dengan baik. Ya, wa in jahadaka 'ala an tusyrika ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau keduanya maksa engkau untuk berbuat kesyirikan dalam satu perkara yang kau tak punya ilmu padanya, jangan patuhi keduanya. Ya. Tapi untuk keduanya tetap kata Allah, sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah kepada keduanya di dunia dengan baik-baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak mampu menyelamatkan kalian dari azab Allah. Ini menunjukkan Nabi, Rasul, manusia, bukan Tuhan yang disembah. Karena itulah dia tak mampu menyelamatkan siapa yang dia kehendaki. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Allah tidak izinkan orang-orang musyrik untuk dapat syafaat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Nabi katakan kepada putrinya Fatimah, "Ya, aku tak mampu membuat apapun untukmu nanti di hari kiamat. Tebuslah dirimu dari azab neraka dengan iman, dengan amal saleh." Artinya tak guna nasab diandalkan. Jalur kekerabatan, hubungan darah tak manfaat di hadapan Allah. Yang bermanfaat adalah amal saleh dan iman. Kata Nabi SAW, "Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi hasabuhu atau nasabuhu." Yang berleha-leha, santai-santai, tak beramal, maka sesungguhnya tidak akan dapat dikejar keterluputannya dengan nasabnya. Tak bisa dia mengejar orang-orang yang maju ke depan dengan iman amal saleh. Sementara dia tidak lakukan demikian, hanya bersandar dengan nasabnya. Nah. Qala wa haddatsana Ubaidullah bin Umar al-Qawariri. Qala haddatsana Abu Awanah an Abdul Malik bin Umair bi hadzal isnad wa haditsu Jarir atammu wa ashbagu. Naam. Imam Muslim menyebutkan jalur perawi-perawi lainnya. Naam. Qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Waqi' wa Yunus bin Bukair qala haddatsana Hisham bin Urwah an Abi an Aisyah qalat lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala safa faqal ya Fatimatu bint Muhammadin ya Sofiyata binta Abdul Muttalib ya Bani Abdul Muttalib la amliku lakum minallahi syai'a saluni min mali ma syi'tum. Kemudian Al-Imam Muslim menyebutkan jalur dari sahabat yang lain, dari jalur Ibunda Aisyah, sebelumnya dari Abu Hurairah, dari Aisyah. Berkata Muslim rahimahullah, Muhammad bin Abdullah bin Numair memberitakan kepada kami. Dia berkata Waqi' dan Yunus bin Bukayyah menceritakan kepada kami. Keduanya berkata Hisham bin Urwah menceritakan kepada kami dari ayahnya Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Ibunda Aisyah, lamma nazalat, manakala turun ayat wa andhir ashiratakal aqrabin, maka sampaikanlah berita ancaman kepada kerabat-kerabatmu terdekat. Ya, surat Syu'ara ayat yang ke-214. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala Safa, maka Nabi seketika berdiri di atas gunung Safa. Ini riwayat yang menguatkan dan menambah makna bahwasanya Nabi mengumpulkan mereka dengan naik ke atas gunung Safa. Naiknya Nabi ke gunung Safa untuk mengumpulkan mereka semua. Ya. Rasulullah panggil mereka, ya, satu kabilah demi satu kabilah. Ya, anak-anaknya ya Ka'ab, ya anak-anaknya Qusay, ya anak-anaknya Abdi Syams, ya, dipanggil satu persatu. Wahai anak-anak Abdul Muttalib, anak-anaknya Hashim dan seterusnya, kumpullah mereka semua. Ada beberapa riwayat ditanya Nabi, andai kata aku beritahukan, nanti akan disebutkan juga, di belakang gunung ini akan datang musuh, karena percaya enggak denganku? Kata mereka, percaya, kami tak pernah tahu kau berdusta. Kata Nabi, ha, dengarkan sekarang, aku adalah Rasul yang dikirim oleh Allah SWT. Ya, katakanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ya, maka seketika berkatalah Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, lihada jama'atana, untuk ini kau datang kumpulkan kami. Dan ja'alal alihata ilan wahidah, bagaimana dia ingin menjadikan Tuhan yang menjadikan satu Tuhan? Inna hadala syai'un ujab, sungguh aneh apa yang inginkan Muhammad. Ya, maka Allah turunkan ayat mendustakan Abu Lahab. Kata Allah, tabbat yada Abi Labi Wahab. Dia mengatakan tabban laka ya Muhammad, celakalah. Allah mengatakan membalas, tabbat yada Abi Labi Wahabah, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab dengan apa yang dia buat, dan celakalah dia. Ma'agna anhu maluh, tak berguna harta yang diupayakan, harta yang didapatkan dari orang tuanya. Wa ma kasab, tak berguna harta yang diupayakan. Saya selana alam data lahab, dia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Jadi di sini naiklah Nabi ke atas gunung Safa. Maka Nabi berkata di antara perkataannya yang tak ada pada riwayat sebelumnya, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad, ya Safiyah binta Abdul Muttalib, wahai Safiyah putrinya Abdul Muttalib, bibinya Nabi SAW, Safiyah. Ya, Safiyah ini ibunya Az-Zubair bin Awam. Ya, Az-Zubair itu putra daripada Safiyah. Safiyah binti Abdul Muttalib. Berarti Zubair sepupunya Nabi SAW. Ya, anak daripada bibinya Az-Zubair bin Awam. Wahai Safiyah putrinya Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anaknya Abdul Muttalib, la amliku lakum minallahi syai'a, saya tak mampu menjauhkan kalian apapun jua daripada azab Allah. Saluni min mali ma syi'tum, Adapun harta, minta kepada saya harta sebagaimana kalian inginkan. Harta saya dapat upayakan, tapi menyelamatkan kalian saya tak mampu. Ya. Ini hadis mendustakan kaum sufi yang menjunjung tinggi Nabi lebih daripada seorang Rasul, bahkan mengangkat Nabi sama dengan Tuhan. Ya. Menganggap Nabi dialah pemilik surga. Ya. Nabi memasukkan ke dalam surga siapa yang dia kehendaki. Ini dusta. Dan ini pula lah keakhiran kaum Syiah. Kata mereka, imam-imam mereka yang punya hak memasukkan siapa yang mereka kehendaki ke dalam surga atau ke dalam neraka. Ya, Nabi tak mampu menyelamatkan mereka daripada azab Allah. Ya, maka orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan Nabi, nasabnya, nasab Nabi di Indonesia disebut dengan nama Al-Ashraf. Al-Ashraf atau ya As-Sadat, Sayyid, Syarif dan semacamnya, tak berguna nasab mereka dengan Nabi kalau mereka tidak beriman, tidak beramal saleh, tak mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tak ada guna. Maka jangan dibanggakan nasab. Jika nasab diiringi dengan iman, dengan amal saleh, dengan takwa, tentulah mereka lebih baik, lebih utama. Dan kita wajib mencintai mereka. Itu wajib mencintai ahlul bait. Ya, di antara bentuk bagian daripada akidah ahlus sunnah mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi bukan berlebihan sehingga ya menganggap mereka tak pernah salah, maksum dan semacamnya, tidak. Naam, fadhil. Qala wa haddatsani Harmalatu bin Yahya qala akhbarana bin Wahb qala akhbarani Yunus an ibni Shihab qala akhbarani bin Musayyib wa Abu Salamah bin Abdurrahman أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنزل أشيرة الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صاب Ya Sofiyyatu ammata Rasulillah la ughni anka minallahi syai'a. Ya Fatimatu binta Muhammad binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salini bima syi'ti la ughni anka minallahi syai'a. La ughni anki minallahi syai'a. Nah, berkata Imam Muslim rahimahullah, ya, Harmalah bin Yahya meriakan kepada kami, dia berkata, Ibn Wahab meriakan kepada kami, dia berkata, Yunus meriakan kepada aku dari Ibn Shihab, dia berkata, Ibn al-Musayyab, ya, dan Abu Salamah bin Abdurrahman meriakan kepada aku, bahwasanya Abu Hurairah pernah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina unzila alaihi, ketika turun ayat kepada Nabi, wa andir asyaratakal aqrabin, sampaikanlah berita ini tentang risalahmu, visi misimu, ya, amanah risalah dari Allah yang kau emban kepada kerabat-kerabat dekatmu. Maka Nabi kumpulkan mereka, berkata, ya ma'asyar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum minallah, tebuslah diri kalian dari azab Allah. La ughni anku minallahi syai'a, saya tak mampu berbuat apapun untuk menyelamatkan kalian dari azab Allah. Wahai Bani Abdul Muttalib, ya, aku tak mampu menyelamatkan kalian daripada azab Allah sedikit jua pun. Wahai Abbas, ya Abbas, ya Abbasu ibni Abdul Muttalib, wahai Abbas anaknya Abdul Muttalib, pamannya Nabi, la ughni anka minallahi syai'a, saya tak mampu menyelamatkan engkau sedikit pun dari azab Allah. Wa ya Safiyah, bibinya Rasulullah, aku tak mampu menyelamatkan engkau sedikit pun dari azab Allah. Wa ya Fatimah, putri Rasulullah, minta dariku apa yang kau kehendaki, aku tak mampu menyelamatkanmu sedikit pun daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala wa haddatsani An-Naqid qala haddatsana Muawiyah bin Amr qala haddatsana Zaidah qala haddatsana Abdullah bin Zakwan anil A'raji an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadza. Nah, kemudian Imam Muslim menyebutkan jalur lainnya. Teruskan. Qala haddatsana Abu Kamil Al-Jahdari qala haddatsana Yazid bin Zurai'in qala haddatsana At-Taymiy an Abi Utsman an Qabisata bin Al-Mukhariq wa Zuhair bin Amr qala lamma nazalat wa anzir ashirataqal aqrabin qala intalaqa Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila radmatin min jabalin fa'ala ila radmatin min jabalin fa'ala a'laha hajaran summa nada ya bani abdi manafa inni nazirun innama masali wa masalukum kama sali rajulin ra'a al-aduwa pantolaqo yarba ahlahu fakhashiya an yasbiquhu faja'ala yahtifu ya sabahahu. Berkata Muslim rahimahullah, Abu Kamil Al-Jahdari menyebutkan kepada kami. Dia berkata, Yazid bin Zurai' menyebutkan kepada kami. Dia berkata, At-Taymi menyebutkan kepada kami dari Abu Uthman, dari Qabisah Ibn Mukhariq dan Zuhair bin Amr. Keduanya berkata, ketika turun ayat Wa'andhir asyiratakal aqrabin, ayat yang tadi kita bacakan, surah Asy-Syu'ara ayat 214, sampaikanlah berita ini kepada kerabatmu terdekat. Qala intalaqa Nabiullah, maka berangkatlah Nabiullah Muhammad SAW ila radmatin min jabal, ke atas puncak bukit kecil. Radmah adalah bukit yang lebih kecil daripada hadbah, ya. Jadi ada namanya jabal, gunung, ya. Di bawah gunung ada namanya, ya, Radmah, gunung kecil, ya. Maksudnya adalah bukit Safa. Min jabalin, atau tumpukan daripada batu-batu yang tinggi. Naiklah Nabi kepadanya. Fa'ala a'la hajaran, dia naik ke tempat yang tertinggi dari batu-batu tersebut. Thumma nada, kemudian dia pun menyeru, ya bani abdi manaf, wahai anak keturunan Abdu Manaf, inni nadhirun, aku ini datang bawa berita kepada kalian. Innama masali wa masalukum kama sali rajulin ra'al aduwa, perumpamaan saya dan kalian bagaikan perumpamaan seseorang yang melihat musuh datang. Fantalaqa yarba'u ahlah, maka dia segera datang ke atas tempat tinggi, berteriak memberitahu keluarganya tentang kedatangan musuh. Fakhasyian yasbiquhu faja'ala yahtib, dia khawatir musuh akan mendahului dia, menyerang keluarganya, maka dia naik ke atas bukit tersebut berteriak supaya lebih dahulu sampai suara peringatan. Ya sabahahu, maksudnya wahai saudara-saudaraku, jangan sampai kalian diserang musuh pagi hari ini. Ya sabahahu. Jadi kata Nabi, saya ini bagikan seseorang dari keluarga yang dia naik ke puncak gunung beritahukan kepada keluarganya, musuh sudah dekat, musuh akan segera datang. Ya, hendaklah kalian bersiap-siap. Ini menunjukkan betapa Nabi ingin kebaikan bagi keluarganya, kepada bangsa Arab, kepada suku-suku Arab. Karena itu Nabi yang mulia SAW mendakwahi mereka semua akan menerima risalahnya. Ternyata, ya, Nabi yang mulia SAW berdakwahnya diterima. 13 tahun di Mekah, segelintir yang beriman dengannya. Bahkan kebanyakan kaumnya mendustakannya. Yang beriman dengannya hanyalah orang-orang lemah dari golongan budak-budak. ya, ataupun orang-orang miskin, ataupun para pendatang-pendatang yang bukan dari Quraisy, seperti ya seperti Suhaib yang datang dari Romawi, ya, Salman datang, Salman tapi berimannya ketika di kota Madinah, ya, seperti Bilal dari negeri Habasyah dan lain-lainnya, Ammar bin Yasir dari golongan budak, ya, 13 tahun dakwah Nabi diterima segelintir manusia, tak merasa subur berdakwah di Mekah, Nabi pindah ke Taif. Di Taif lebih dahsyat, dihantam mereka, dilempari batu. Ya, kemudian Nabi tak pernah putus asa sehingga datanglah kaum Ansar ketika musim haji. Mereka selalu mendengar tentang Nabi yang mulia akan datang, diutus Nabi terakhir. Dari orang-orang Yahudi mereka dapat berita. Karena kalau mereka selek dengan kaum Yahudi, Yahudi selalu warning mereka. Yahudi berkata, tunggulah datang Nabi terakhir dari kami. Kalau dia muncul, kalian kami habisi. Karena seringnya mereka mendengar daripada Yahudi, kata mereka, ketika mendengar ada seorang Nabi yang menawarkan dirinya, mereka pun berangkatlah ketika itu mendatangi Nabi SAW. Jadilah namanya Bai'atul Aqabatul Ula, perjanjian Aqabah yang pertama. Ya, 12 orang mereka membaiat Nabi untuk bersumpah setia, memeluk Islam, mengembangkan dakwah. Tahun berikutnya banyak, 83 orang datang. Ya. Kemudian mereka minta Nabi pindah ke kota Madinah. Ya. Setelah itu pindah Nabi, jadilah Islam, berkembanglah Islam. Demikianlah kawan-kawan sekalian, kajian kita pagi hari ini kita padakan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.